Geger. Pabrik-pabrik gula lan tebune pisan tak obongi kabeh. Perune londo cek ngerti nek ana salah sijine wong sing gak setuju anane bangsa nak kudu nongkrong ana Kulon Santara. Pancen aku kepengin terusno perjuangane dulu-duluku sing gak kleksanan karepe. Sebab tak rasa-rasakno tambah manusno ati tumindake wong penjajah. Ayo, londo. Nek kon wis bosen momong anak bojomu, cekelen aku. Aja cacak landane. Senajan bangsaku dhewe nek gelem nyambut gawe bebarengan barek bangsa kulit putih. Ayo, ojo takon dosamu. Londo! Londo! Sing ngopo iki sapa? Lah, ngerti, kok ora ngerti. Wah, wis ngene. Sing sapa iki? Wis sirep ae. Meneng ae. Kok meneng ae? Gak meneng atine, Pak meneng. Terus sapa? Ayo, laporan nang. Oh, laporan iki. Oh, laporan nang gone Pak Karyo. Sing njawab ono. Oh, sing nanggung jawab desa kene iki Pak Karyo. Pak Karyo. Lah nek ngono jane kesuwenake laporan nang gone Pak Karyo. Ayo. Wong urip iki butuhe kamulyan. Contone kaya aku iki. Ya aku iki sing diarani urip swarga donya. Gak kurang bondo bandu, gak kurang sembarang, mangan cukup omah gedhong, gak sampak kecingkrangan. Lah opo mikir sing gak enggak? Mulane sampak aku urip kaya ngene iki, Mang. Anane aku urip iso cukup sebab aku ngewangi bangsa londo, nyambut gawe bebarengan barek ndoro tuan. Umum daerah kene. Pak Karyo kaki tangani londo danuk mana si jelur liani aku mulanya gak perlu ambil pusing bahwa ada penduduk melarat bahwa ada penduduk gak waduk, gak mangan, gak mikir sing penting uripku tak toto cuk sampah uripku memang kecingkrangan sopo rame, yon apa ya? Loh, apa ya? Apa nih? Telas pun barang pulang pun eh, apa? Sabin pulang pun tandurannya telas pun sabar kobongan gus kobongan gus karyo kobong lo apa gus karyo kobong? Ngawur-mawur sampai ini enten kobongan pun gus ngomong-ngomong pun saur manu bareng pulang pun telas pun bareng ngomong bapaknya durungu akan nih ngeten siji mawon yen apa salah-salah niki mboten siji sing kobong niku kata mboten ngoten sing ngomong wong siji mawon nggih nggih awakmu ngomong yen apa yen apa kula enten omah mboten ngerti napa-napa terus krungu kletek sangkaken kucing Gus napa tak terus kobongan pawon kula kobong lho entek saniki sak omah-omahe kobong kabeh Gus sapi kula nggih mut nenten nih sedaya nih tapi pabrik gula nih pabrik gula telah kobong kobong tebung tebu kobong pabrik gula kobong omak gula nge kobong gula telas nge pun gampang kobong kabeh sampe ngerti. Tempuh igus nge pun susah malih nge susah lah nge ngeten Nggih. Sak terus susah, mbok dipikir teman-teman. Loh dipikir Gus, yen boten dipikir napa barang tek kabeh niku. Nggih, nggih. Perkara kehilangan sampean, korban sampean sak menung tatahe, sampean catet mawon, sampean total mawon kene pinten, mungkin kula sing genteni. Ngoten ta? Sampean tembui nggih. Lho nggih, sampean sing lira niku. Kula lapor kali Ndoro Tuan. Ndoro Tuan genteni. Kerugian sampai nek temenan ngoten niku. Nggih. Pasti lho. Masalah pun ampun kuwatir. Pun bojo lho Gus. Nggih teng karya terus ya. Nah, nggih sampai sampean iki. Nggih. Sampeyan toto keluarga sampean. Pun sampe susah nggih. Saya mantuk pun. Sampeyan. Nggih, ngoten. Eh, mulih. Toto tarik kabeh dhisik. Nggih, nggih. Ayo bali. Mantuk. Bali. Mantuk. Nggih, nggih. Wah, wah, wah, wah. Ya opo rek ana kedaden koyo ngene iki rek. Lo. Lah iki wis ana paribasan gabah sinawur wono ngubadir tanpa guna. Mulane ngarep wis tak unekno. Nek aku kan termasuk wong londo. Lah nek ana kedadean ngene iki, ana kobongan sing kaya ngene iki, sing ngobong gak karuan. Hah, gampang. Saiki rebut cukup, aku kudu nglakon urip banyu loro. Nek londo menang tak eloki londo, wong Jawa menang tak eloki wong Jawa, supaya urip iman bahagia. Mulane aku gak perlu akeh pikir, lan mane aku krungu kabar. Nek wading iki kudu nekakno aku. Maksude wadeng kudu omong-omongan bare aku. Ono perlu apa wadeng iku? Wah wah lain aku. Wis rebut cukup gak prakake omong. Jajal tak petukane wadeng. Wadeng ngomong abang ijo tak ikutane asal nguntung nang awakku. Wadeng. Iya Gus. Karepmu kuwi apa sih? Aku wong tuwa nak, kon jak rene lho maksudmu ya apa? Ngomong ya ngomong. Iya ya. Nek peno nyancang jaran mung wis rusak. Wis aja kuwatir. Iya ya. Perlune peno wong loro iki tak jak nyegat arek sing numpak jaran putih iku lho. Sing ngendi mana sing dicegat iki? Nek arek aku gurung roh jenenge. Cuma pirang-pirang dino iki pendak jam 11 bengi liwat kene. Lah saiki aku takon. Nek kau nyegat arek iku kan duwe maksud sababmu sababe apa sama kau cegat penuh gak eling ta apa sih sapa sing ngobong pabrik gula Jawung iya ya sing ngobong pabrik gula Asem Bagus ya arek sing numpak jaran putih lo nek ngono terang lek arek iku pengaco nek ngono jelas ngalang-alangi kekarepane londo padha karo ngalang-alangi kekarepane wadi iya marine ya apa saiki mulane kate arek iku liwat kene. Ojo gawe lara nek perlu digawe pati. Oh ngono ta? Iya. Ya wis. Gus, opo? Minggir. Enek klibatan lu padha. Kae putra sing penonduk kidul. Minggir penonduk etan. Aku tak nulur. Stop. Lho. Iki sapa ya? Gak perlu penoroh aku. Lah kok peteng-peteng nyegat aku perlu iki apa? Arek iki kurang ajar ya arek iki. Ojo sombong-sombong li. Mudun. Ngomong ana dhuwur jaran ndak enak le, mudun dhisik. Wis, gelem gak gelem aku ngomong teko dhuwur jaran. Jelas lek wong telu iki wong salah. Buktine nyegat aku nek peteng-petengan kene. Lah nek penuh gak gelem mudun, padare kok nyepelekno wading lek. Wis sak karepmu katel apa kene? Wis mati mergo aku kon. Nyebar pedang. Eh, tututono iki lho. Ayo, tutono. Ya, lho. Ayo, tutono. Gus. Wis ren, Gus. Kayane ono kene. Tau bre. Ayo gak, duper gak. Siap. Ya. Ayo le. Tututono iki Bambang Sutejo. Nek kon pancen iso nututi jaranku putih mayang seto lanang temen kon. Ayo tututono. Wek. Ade. Si mandek isih. Wah, gak nutut. Nek tak pikir pas percuma. Percuma ditututi banteri kaya ngono, ilang wis jarane sak arek. Lah mosok wong telu gak ono sing nyekel arek iku mah. Duh, ya apa iki pasaran? Aku sak perlu takon. Saben-saben mesti nyegat arek sing numpak jaran putih. Iki ya apa sing ngertine iki? Pisan. Arek iku nek gak diilangi, gawe rusuh nduk daerah kini ngalang-alangi kekarepaning londo. Ping pindho aku kepengin murih jarane lah ngono ta. Terus soalnya jaran itu penoroh dhewe ya. Duber kaya ngono banter ya. Awak dhewe numpak jaran ya. Gak nututi. Mulane jaran itu duwe kesetian. Oh, tadi duwe kesetian ta. Dok remek kesetian ari ya. Jaran niku lek teke pegurun sono kembar nduk ereng-erenge Gunung Bromo kono tak piye. Iya iya pas dur mah. Lah, pegurun sono kembar iku nyusun kekuatan arepe brontak nyang Londo. Kurang ajar mekate brontak kali Londo. Londo gak iso nyemboro sapa sing iso mateni pegurun iku dikeki hadiah aku gak ngelboni. Terus aku ngadepi pegurun sono kembar tarung karo aku. Tak sebet pedang ilang musno sak jaran-jarane. Lah kok saiki ditumpaki arek iku mah. Dadi gurune ilang musno, jarane ya ilang musno. Wah iki lek dak keliru iku kira-kira si anak putune guru iku mah. Kira-kira iku. Lah saiki gak usah repot wis. Aja sampe kesuwen dudu aku mek kon musuhe. Dilapor nang ngene taksi Londo yo. Iya, kadek lamat-lamat sumbar jenenge Bambang Sutejo. Wis jelas jenenge, cuma karek panggonane sing durung ngro. Ayo dilaporno. Ayo. Ya. Kopral Munawar. Yes. En kamu dari mana saja, eh? Sirsan Marashi. Sirsan Safari. Yes. Karena saya datang telat. Yes. Ya, karena saya masih goreng sego. No. Saya tidak mengenal kata-kata goreng sego. Aku sudah tahu riwayatnya Kopral Munawar, kan ini asalnya orang Indomelek. Wah, itu salah benar, Sirsan. Bukan yes. Indomelek. Saya asli dari Indomie. Indonesia. Indonesia. Setelah betul. Kamu jadi soldat ini bagaimana dalam perasaanmu, eh? Wah, ini begini, Sirsan. Karena penduduk pribumi daripada yes. Hidup saya itu serba mewah. Yes. Kalau menjadi sorodadu ini. Oh, nono yuleh. Apa nono yuleh? Yuno tilasane wak saleh. Nah, ini begini. Yes. Sersan, sesuai atas perintah kapten. Yes. Hari ini soldat-soldat akan mengadakan parade. Oh, parade, bagus. Tapi kalau sudah waktunya parade, kamu harus banyak makan widokpur. No, apa widokpur? Witikodok mempur. Itu vitamin. Oh, itu memang perlu. Yes. Memang perlu, Sersan. Semua soldat-soldat. Jadi akan parade. Yes. Karena menempuh jarak jauh. Apa he-he? Yes. Keseluruhannya naik kuda. Oh, yes. Maka itu sebelumnya bekal-bekal itu harus disiapkan. Ya, godokan ketelo barang itu harus dicampur. Kalau kamu kebanyakan itu makan polo pendem, itu mengakibatkan kamu menjadi bekenak kurset. No, apa bekenak kurset? Dikebekenak dikukur besar. Wah, yes. Jersan, karena daerah pegunungan Gunung Bromo, yes. Pasuruan, Probolinggo, hawanya sejuk sekali. Hmm. Maka itu harus sangu obat-obatan. Jangan khawatir, karena di sini itu siap-siap untuk kesehatan badan. Betul, betul. Jadi kamu jangan merasa itu en sedih. Oh, tidak, Sersan. Ah, kemarin saya diberi oleh Sersan, obatnya sudah saya untal itu. Oh, bagus. Ya. Itu bukan diuntal. Ya. Itu namanya diulu. Tapi keliru, Sersan. Yes. Akhirnya yang saya makan itu bukan obat kinina atau itu? Pil. Yes. Itu belirang. Untung kamu belirang, saya kemarin keliru benik. Kopral Munawar. Yes. Saya di sini ini sudah merasa senang. Betul. Karena saya kawin orang Nederland asli dari negara Belanda. Yes. Maka itu saya mempunyai anak tiga, and satu-satunya anak saya namakan nama Belanda semua. Oh begitu, siapa saja? Yang nomor satu itu Sinyo Rod. Nah, Sinyo Rod. Nomor dua, Sinyo Bis. Sinyo Bis. Nomor tiga, Sinyo Kuit. Jadi yang akan datang mesti Sinyo Brut. Jadi kalau saya manggil anak ketiga itu, bagaimana Sersan? Saya panggil semua menjadi roti biskuit. Jadi dirangkap semua ya. Yes. Iya, betul, betul. Itu siapa itu, ah? Oh, tapi bawa kendaraan. Mari, mari masuk. Munawar, coba itu men periksa kuda-kuda itu, awas ya. Oh, jangan khawatir. Pak Lura datang semua. Salam Kalimantabe, Doro Tuan. Oh, bagus. Salam Kalimantabe. Ada perlu? Iki ngene, Doro Tuan. Yes. Apa sebabnya aku teko barek Nur Bidin? Gak liyo aku pe laporan. Oh, mau lapor? Iya, iya. Yang dilaporkan apa, eh? Ayo ngomong, Kodin. Tapi begini nih Tuan, saya perlu kepada Tuan Kapten. Yes. Sebab cek perlu nih kak. Lek kapan gak perlu bik Tuan Kapten, gak bisa luas buk mau ngomongan. Kopral Munawar, en bapak ini walaupun tidak ketemu sama Kapten ini, mau ketemu sama Yutuka. Yutuka? Yutuka siapa Yutuka? Ini bicara apa? Ini keliru betul, Sersan. Yes. Artinya bapak-bapak datang kemari bukan menemui untuk Sersan atau Kopral Munawar. Oh. Ini akan ketemu oleh Kapiten. Bukan, Samyatun. Mek Samyatun kok orang Kopral. Oh iya, tunggu sebentar. Saya panggilkan Kapiten. Hayat. Saya Tuan, saya. Kopral, panggil Kapiten. Nggih. Bos, ada apa? Tapi Tuan Kapten. Oh iya, tapi. Tapi Tuan Kapten, ada perlu apa? Ini saya datang kemari mau laporan. Ya. Laporan yang penting sebab saya tidak punya kepentingan sendiri. Ini saya supaya Tuan Kapten bertanya sama kami tuo. Nih, Sir. Jowo, ngecak, Bo. Bicara. Ini, apa perlunya? Tuan Kapten. Iya. Aku gede ciri dadi wong riko. Ngawasi wong-wong sing lakoni salah, nek gak nurut pakonku, gak nurut perintahku, nek perlu tak kepuki. Nek mah guguk mangku to wato nek perlu tak pateni. Wis tak laksanakno kabeh. Betul begitu? Iya wis aja kuwi. Baik kalau gitu. Sebab iki kabeh sejarah wis tak gelar. Anane sampah aku gelem nyambut gawe barek londo, uripku swarga donya. Jangan kuwatir kalau kekurangan. Tapi kono satu bab sing tak lapurno. Apa? Gak liya sing tak lapurno Lura Wongso. Apa? Lura Wongso kraton iku dekne gak setuju menawa perbuatannya londo iki kabeh diserempung barek lurah wongso ini. Neseh, kalau wongso itu sudah tua bangka. Duh. Dan sudah tidak bisa bergerak lagi dia. Senajan tua, dewek ini belani penduduk. Betul begitu? Iya. Oh, verdoma. Mulane sampai aku iki mang lolos teko di keraton, aku gak setuju kelakuane wongso. Kene-kene wongso nek perlu patenono. Nek lurah wongso mati, ojo kuatir. Ono gantine lurah. Masa gak tadi dulu gak apa-apa Tuan. Siapa? Amit. Loh. Wah. Wis padha ndek. Ya ini Tuan. Ya ini yang mau laporan Tuan. Oh, maling kau saya kalau gitu. Ya. Riko Gus. Kok ngareni kok? Iya, apa Riko takon ngubrarek kok. Masalah aku nek ngubrarek kok gak sanggup. Tambah suwe tambah ado pelayan itu sepi angin hari itu. Ngono? Iya. Kok sampai ketinggalan ya apa kan? Ngene iki mang ono wong ngomong enek wong numpak jaran putih. Mari nih. Tak kira Bambang Sutejo tak ober dadak dudu. Aduh cilaka gak sampai ketemu nek ngono. Lho ya apa le? Ah, bagaimana? Padeng? Ngene, Ndoro. Aku kon perintahno nyekel wong sing ngobong pabrik gula. Asem bagus barek kedaung, tak ya? Betul, tidak salah itu. Sing ngobong iku jelas Bambang Sutejo. Bambang Sutejo? Iya. Kemudian nek arek wis ero cuma gurung iso kecekel. Tak uber wong telu, takok Kang Karyo bareng. Bener, tuan. Apa betul begitu? Iya, cocok memang dia iya, tuan. Nah, kalau alamatnya di mana? Nek alamate gak ero, cuma jenenge ero Bambang Sutejo. Semua orang tidak tahu. Gak ero. Perdone saya. Kamu orang tidak tahu Bambang Sutejo. Kalau begitu kamu orang tidak mau kerja yang betul. Loh, ojo kesusu muring-muring. Ojo nyeneni aku terus kanca-kancaku barang kok amu. Iya, tuan. Awak dhewe nyambut gawe gak tanggung-tanggung. Ora tak belani loro karepe londo iki. Tak totoi nyolak wis ah. Kalau begitu cari sampai ketemu saja. Butuh mula nyekel Bambang Sutejo. Iya. Aku gak terima butuh no Bambang Sutejo tok. Kejopo Bambang Sutejo iso kecekel, aku butuh jarane. Untuk apa kudanya itu? Loh, jaran iku jaran duwe nikah sekten iku. Bagaimana kesetnya? Lah nek aku iso duwe jaran iku gak sampe pabrike Londo Kobong. Lah nek pabrik Kobong, aku numpak jaran nyasak geni mati geni. Apa betul begitu? Loh iya. Ojo maneh geni. Lah mbok ana lahar, nek wis aku gelem numpak jaran iku nyesih banyu iku. Ah iya ngono. Iya. Padha dhewe mbok tekno wong telung bergak kecekel ngono. Nek silang sak karuan iku apa? Lah cocok wis. Sekarang saya memerintahkan kepada kamu orang. Iya. Datang, cari saja Bambang Sutejo. Oh ngono ya. Sampai ketemu. Selamat tinggal ya. Kalau sudah ketemu, laporkan. Nah, ini tuan. Saiki ngene kami tuan mesti perintah oleh Bambang Sutejo, iku mesti dadi kewajiban. Lah iki padeng dikongkon oleh Bambang Sutejo iku dadi kewajiban. Nah perkara lurah wongso iki tak ono sing dadi kewajiban aku tuan jok keboter wis. Sebab lurah wongso menurut keterangan tepo kami itu iki jarine tetep gak gelem melok londo. Nah cara bagaimanapun saya paksa nanti kalau mau harus bekerja sama Belanda, kalau perlu damai sama Belanda, kalau tidak mau diseret kemari ya, habis perkara. Kasih gitu. Tahu betul. Iya. Kalau dia menjabat sebagai kepala desa, iya, yang jadikan Belanda, nah, mesik mesti dia mau. Kalau tidak mau apa boleh buat? Nah itu. Ojo khawatir. Nek sampai lurah wong sombangkang tak bantu kak. Nah tak ngono. Perlu nih apa londo gawe lurah nek gak gelem nyambut gawe bebarengan barek londo. Tak ngono. Iya. Nah nek ngono ojo dadi kesuwen wis. Ayo berangkat ke keraton disi. Amit londo. Amit tuan. Ah, selamat jalan. Wis kon gak perlu takon. Aku iki pancen perlu lelaku. Lah iya Kang, sawise bapak sampean mati, sampe saiki sampean kan ketemu ambek aku tekan diae. Awakmu gak perlu kuatir, Dik. Senajan aku ngeluyur, suwe gak petuk bare awakmu. Pekara janji-janjiku biyen wong loro aku tetep ilang. Dadi sampean sik eling ambek aku, Kang. Masih aku yang ngono Kang, senajan aku ado ambek sampean, tapi aku tetep ngilingi wejangane bapak sampean sebab aku lak yo anak gurone kono ta Kang. Sing tak jaluk ojo sampe lali, ya? Iya Kang. Iki ngene, Santi. Ya apa Kang? Rasane atiku durung lega lek pancen aku gak nerusno perjuangane bapak. Sebab matine bapak saka pokal gane wong Jawa sing atok barek bangsa Londo. Bener Kang. Amulane iku, sing tak jaluk kon kudu mbantu barek aku. Yo Kang ojo kuatir, masih aku wong wedok aku yang rewang-rewangi sampean. Sebab bapak dadi lurah ngene kraton ngono ngesakno lho Kang. Lurah-lurah liyane ngono padha bolo londo kabeh dadi bapak nek kono iku dicepet Kang. Oh, dadi desa kraton iki tok sing gak gelem nyambut gawe bebarengan barek bangsa Londo. Yo bapak tok Kang. Sak kiwa tengen iki kabeh nyambut gawe bebarengan mbek bangsa Londo ya. Bener Kang. saiki awakmu gak perlu susah. Aku wis gak mampir nang nggonmu, ya. Lah saiki nanti sampean. Cuma pendungamu sing tak jaluk, mbuh, sak paran-paran perlu aku goleki wong sing nyegat aku wingi sore. Aku wingi sore dicegat wong telu. Wonge ya apa sih, Kang? Gedhe dukur. Gedhe dukur. Ya iku sing jenenge Wadeng, Kang. Ya iku tal-tale desa kono, Kang. Oh, dadi iku sing arane Wadeng. Ya iku sing bola londo iku, Kang, sing dipercaya ambek londo ya Wadeng iku. Oh, nek ngono pancen niat nyegat aku nek ngono. Iya, mbok menawa ae sampean jange dialapati ngene kono. Bisa aja kuwatir, ya. Senajan desa kraton, ya. Ngomong kene bapakmu iki dikira marek bangsa londo. Lek ana apa-apa, aku sanggup depani, Dik. Ngono ta, Kang. Heeh. Ya muga-muga ae keturutan apa sing dadi karep sampean, Kang. Nek ngono aku tak mule ya, Kang. Sing ati-ati aku ya. Dinteni mak. Heeh. Lho. Nek ngono gak enteng bangsa londo. Wong Jawa sing sekti-sekti didu padha jawani. Nek wis kabeh padha mati, gampang njajah ana puluh nusantara. Ya aja kok kira. Nek kaya Kakang Saung Galing ana kutha Surabaya gagal perjuangane. Nganti darah ujung pangkah, Rongga Janur uga gagal. Gunung Gansir, Joko Sambang, Kadang Kudu uga gagal. Iki ana muncule. Ana arek Guron saka ereng-ereng Gunung Bromo. Saka sono kembar. Bambang Sutejo sing duweni jaran putih payang setan. Ayo, Londo, tututono. Nek pancen kon maju, ojo cacak. Londo siji loro, ampian kon njol klubutin kok jalan mati iki. Bambang Sutejo. Iya. Tapi wong jenenge wong loro. Kon rewangi tetangisan dina wengi ya gak cukup kok. Gak liwat njalukku karo kowe. Rewang-rewang ngono ya jaluk karo sing gawe urip. Sing supaya aku iki ndang waras. Liwat saking aku sing. Apa maneh aku nanggung jawab soal desa. Iya pancen Kang abot sanggane kaya peno iku. Pancen yo wis ngerti aku soal penggawean sampean niku. Tapi siji sing tak pikir maneh, aku nek ngrungokno nek jabane desa kene iki lho Kang kok gak karu-karuan kabar iku. Lura-lura iki sing melok nggone bangsa londo iku kaya ngono enake. Menawa koyok sampean iki gak gelem nurut karo bangsa londo kok sing dadi perintahe. Kedadian sampean digawa nanggone tangsi terus mari ngono mule aran. Sing tak jaluk yo ojo sampe Kang, tapi sing tak kuwatiri Kang mendadene. Menawa ana kedadian sing koyok ngono, salah anak sampean iki yo wis gedhe pisan koyok Santi iki. Pokoke ngono-ngono iku lak terserah. Nek aku, Dik. dikongkon podo karo lurah-lurah liyane iku guys. Sebab aku dadi lurah ana kraton iki gak setahun rong tahun. Wis puluhan tahun. Iya Kang. Apa sedhe tegese tembung lurah? Lurah iku sekabeng tumindake dinulu karo rakyat. Sekabeh tumindake dienut karo penduduk. Dalek aku dadi lurah gak kena dinut karo penduduk. Gak iso nggawe bungai penduduk lan tata raharjane desa. Kayak lurah-lurah liyane iku percuma. Iya, mulane ae sampean tak jaluk. Senajan ana pengaruh teko lurah-lurah liyane sampean iki dikongkon melok bangsa londo, Kang. Ojo sampe gelem sakno karo kawulane dhewe ya, Kang, ya. Sing tahan uji tak delok ae sampean iki kaya ngene kadhaane. Syukur lek awakmu dhewe penemu kaya ngono. Nang ndi anakmu Santi? Iki nang nggone mburi. Santi. Napa, Mak? Rini ana. Lah napa sih, Pak? Lah apa sih kono mburi. Lho kula nembe mawon nduki saben kok, Pak. Teko sawah? Nggih. Kok sawah nganti yamene sih. Nggih, sebab niku wau kepanggih kali kadang kula rumiyin niku lho. Kadang sapa? Kang Tejo niku napa? Tejo arek endi? Bambang Sutejo niku lho, Pak. Sing derek kula peguron. Mari ni. Apa? Nggih, kula sanjang menawi desone Bapak ngriki niku kesro ngoten. Lak lura-lura lintune niku lak sedaya tumut londo ta Pak. Lah kanthi Bapak piyambak dicepit teng mriki. Lajeng piyambake nggih sanggup mbiyantu Bapak ngaten niku Pak. Omong Sutejo. Nggih. Ya wis nedo nrimo lek panjenengan Sutejo dipenemu kaya ngono. Tapi wong jenenge awakmu wong wedok iki. Bapak iki gak nglarang pergaulan karo sapa ae. Tapi syukur kon iso njaga karo kaummu. Ili ngono nak. Ajine diri saka lati, ajine raga saka busana. Nggih, Pak, luwe-luwe. Dadi lek awakmu iku ngrumangsani dadi anake lurah. Nggih. Ya kudu iso ya apa tata carane kene odinut karo kanca-kancamu sak kelurahan kraton kene kabeh. Lah ngono ah, Mane. Iya pancene, Kang. Ya kono sing ati-ati nak, metu sak metu ya. Nggih, ya ngerti wayan nek sajake surup nang sawah ya wis nang mule ya. Nggih, Mak. Ojo mule bengi-bengi wong bapakmu iki mungsuhe akeh nek ngene kene. Mbek menawa bapakmu gak kenek terus awak munduk, aku iki lu kuwatir ngono lho. Wong arane wong tuwa. Nggih, Bapak mawon pun susah-susah lho, Pak, masih sakit, Pak. Ya sapa iku? Mbak jarane. Cek delok. Ayo sik, Kang. Sampe temoni ae, Kang. Aku tak nang mburi. Ayo, Nduk. Monggo, Mak. Kayak wading. Nggih, lujeng ae, Gus. Oh, pangestumu. Kok suwe gak tau kepethuk. Repot, Gus. Nang dia ya, Pak. Pun mboten karu-karuan sak paran-paran golek pangan. Iya, wong jenenge wong ora. Ndi kon niku lara napa sih, Gus? Mosok awakmu gak krungu kabar, Dek. Nek mirenge nggih mireng, mosok dereng oleh tombo mawon. Apa karo tombo ngono ya olah oleh ae. Tapi wong pancene pangeran durung nakdirno waras apa mang. Dereng judu ngoten. Iya, syukur lek awakmu krungu ana-ana wong tuwa ta dukun sing mandi ngono. Awak iki njaluk to. Lah nek ndika purun ngomong ngoten nggih pun kula usahaken kecien-cien, Gus. Ndika mendel mawon. Awakmu gak tau nyengunguk rene. Sakniki enten kelonggaran nggih kula ngriki lah biasane kula repot terus ya. Ana gawe ta? Nggih. Kali niku pisan nggih ngabaraken kewarasan Diko sak keluarga. Ping pindho niki ngeten lho, Gus. Apa sih? Ojo sungkan-sungkan ta. Kula niki ajenge ngomong mungkin ndang Diko niku salah paham. Mboten kula omongaken. Diko niku kula anggap wong tuwa kula sebab Diko lurah desa ngriki lah nggih. Iya. Londo niki rasane mboten enak kali ndika niki. Heh? Londo niki ngrasani mboten enak ten ndika. Iya, babel wong ngrasani. Wis lumrah. Wong iku dirasani wong iku lumrah. Rasane apa sih? Ndika lara mboten iso nyambut gawe. Lah niki jange dilereni ndika. Dilereni? Nggih. Lah ono sebab e. Pisan nggih mboten iso nyambut gawe ping pindho terus endika mboten nurut kalih perintah Londo. Deng, deng. Mestine sing lereni aku ngono duduk Londo. Mestine sing lereni aku ngono penduduk. Sebab aku iki dadi lurah-lurah penduduk duduk lurah Londo. Lah lek Londo lereni aku. Wong nyatane penduduk ya sik seneng. Upamane penduduk gak seneng. Aku loro lumpuh wis pirang-pirang tahun ki wis dilereni karo penduduk. Tapi sing netepake nak Londo aku. Pokoke iku gak ngerti wong nyatane ya penduduk ku sing milih aku. Lah niki reh dene ndika niku nggih klebu wong tuwa kula nggih. Heeh. Kula ngiman nek sampe ndika niku dilereni. Kula nggih melok loro ati kula. Lah mulane kula ngriki wau nek ndika angsal ku. Nek ndika angsal lho niki nggih. Iya iya. Dene mboten angsal. Nggih monggo kersa. Apa sih? Anak sampean niku kula omongi dhewe mawon. Perlune nek kula dadi mantu ndika, mboten enten tiyang sing wani odik-odik ndika. Awakmu kate ngomong ngono urusan Londo, dileren. Lho saestu niku. Ngene, Deng. Omongmu ki ya tak tampa ya gak tak tampa. Tak tampa ni atas pengelamaranmu iki dasar anakku sik perawan. Upama aku nampik ya gak pantes. Gak tak tampa ni anakku iki sik seneng gula wentah. Sik seneng golek kaweruh. Dadi iki dino gak iso aku nuruti karepmu iku. Wis mbok kapan-kapan ngono. Ngeten lho, Gus. Tujuan kula niki mboten kok namung milik ya gandika mboten. Pisan ngiman ndika pun sampe dilereni kali Londo lak ngoten ah. Koni wi opo sih? Omongmu kok montar-montir gak karuan. Ora apa kok ngiman aku iku. Bah aku dilereni, bah aku dipateni mergo gak tunduk perintah Londo. Iku lak urusanku ta. Oh ngoten ta. Heeh. Dadi terange yoga ndika mboten angsal kula rabi ngoten ah. Wis terang gak oleh wong arek sik golek kepinteran durung tutup kok. Lah nek panjenengan ngoten sing dadi putusan ndika, Gus. Kula nyampeaken kabar ki ngene Londo. Kabar apa? Londo niki ndamel tatanan anyar. Penduduk-penduduk sing duwe tanah niku. Jien seprapat ditanduri tebu sing telung prapat ditanduri tandurane wong pribumi. Iya, Dien. Sakniki diwalik, Gus. Diwalik apa? Sing duwe sawah niku kudu setor telung prapat tenggene pabrik perlu ditanduri tebu. Lah sing seprapat terserah tanduri napa niku kali penduduk. Ngomongi Londo kaya ngono. Niku kudu dileksanakaken. Ndika sanggup napa mboten? Ngene lho, Deng. Kon tak kandhani. Aku dhewe ngerti. Sambate para penduduk jabane kelurahan kraton kene iki wis aku ngerteni. Kabeh padha sambat akeh sing kaliren disebabno ya kaya ngono iku mah. Icene wis kelurahan liya-liya tunduk patuh perintah Londo. Tapi lek kelurahan kraton sing dadi wewengkon ku iki, Deng, digawe kaya ngono karo Londo, aja maneh loro, mati tak belani gak oleh aku. Loh, lak kaliren pendudukku lak jatur kaya ngono. Ndika niku mboten ngrumangsani pun mboten iso mlaku. Omong ndika ngoten niku nek krungu Londo napa mboten bebayani, Gus. Bebayani apane? Ndika niku kula eman, Gus. Gak usah kon eman aku. Nek ndika pengin urip langgeng, ndika pasrahaken jabatan lurah niku ten kula. Kula ature rakyat kraton ngriki. Lah lek gelem pendudukku lak ontong kon. Upama pendudukku gak seneng karo aku, wis dilereni biyen. Pading. Nggih. Kon niku ya penduduk kene. Mbok ya iso ngewangi karo penduduk kene. Malah-malah kon ngomong kaya ngono pikiran tadi sih. Upama saiki sawah-sawah iku ditanduri tebu sing telung prapat, sing seprapat ditanduri pari, jagung, kedhele lan liyane. Pikiran ta? Lek panen napa kate mangan tebu? Mangan tebu ta? Cukup seprapat dipangan penduduk. Negara niki dicekel Londo, Gus. Wis ngerti. Enak mboten enak napa jare Londo. Nyatane kula manut Londo kok nggih mboten kurang sing kula sandang kula pangan. Iku lek kanggo kon. Lah nek penduduk ngriki kula cekel kula sing dadi lurah. Kula dak nyambut gawe bebarengan kali Londo. Kata enake timbang mboten. Ya sake melarati wong kaya kowe ngono. Cekake ndika setuju napa mboten? Enggak. Mboten setuju. Enggak. Nggih pun nek ngoten. Nek enten napa-napane pun tak katik sambat kula. Ya sakarepmu. Mun getun mburi, Gus. Heeh. Sakarep. Ya ya. Ah, arek tinggi sore, Deng. Waduh. Monggo, monggo. Waduh, monggo, Nara. Wah, niki rasane lek mboten salah sampeyan tak nggih lurah kraton mriki. Nggih. Lah, dereng kepanggale kula ta nggih? Kok dereng? Kula nur bidin. Nggih pun diwedi kale kula, mas kula pakan dong ridong ngeten ta nggih? Nggih, nggih. Kula kajenge perlu kali sampeyan. Nggih, nggih. Kula saking nyampeaken perintah saking kapten kula Van Riwen. Nggih. Iki lho sampean mboten saged melampah ta? Pun loro suwe. Pun loro. Dereng waras. Dereng. Nah, pun muga-muga dang waras. Sakniki ngeten. Kula nyampeaken perintah dugi Van Riwen, sampean mulai dina niki wajib sampean tenggone tangsi. Nek sampean boten iso melaku, monggo kula sediaken jaran. Nek sampean boten turun numpak jaran, kula sediaken bendi. Perlu nek sampean kondo dhewe teng mriko. Purun boten purun dadi kula cemboten goroan kula laporan teng tuan kapten niki. Sampai ini dikongon londo. Abang gak supaya sampai aku nyambut daya bebarengan kali londo cek ni enak. Pun menemen mikirakan rakyat. Sampai tinggali lura pun timawon sing boten soge. Lura pun timawon sing boten gada bendi. Lura pun timawon sing boten gada mas emasan kata. Kulam pun ngerti cek. Lura soge. Tapi penduduk sampai delok. Sak ben panen boten panen pari. Panen tebu. Nopo pancene penduduk kasih iki kan mangan sepai tebu iki. Wong perkara rakyat mawon. Upama ndika dhewe mangan tebu purun ta. Lha kula lebel nopo mangan tebu wong kula pun melok londo. Saben esuk ke sarapan roti disembir mertego. Makan nak enak iwak sedeng. Kula nopo kadhe mangan tebu kula. Lah sampeyan di enakaken kan londo sepan sampeyan nyambut damel dadi lurah mpun suwe. Kersane dadi wong soge, saken anak sampeyan, saken aku jo sampeyan. Lah ngoten. Nggih. Mpun kekacan ngomong sih sama nuktakan ke kula. Kula mpun ngerti kali karep sampean. Ya dong. Nek kula gelem tentang si londo enak sampean. Sampean oleh hadiah teko londo. Tapi lek kula mboten gelem aja kula nopo. Sampean mboten gelem? Nggih. Gelem nopo mboten? Mboten. Gelem nopo mboten? Syarat. Syarat. Ayo syarat. Ayo. Coba. Ayo syarat. Ayo. Ditaksi. Ayo. Ayo. Loh, kenapa Sati? Ono apa nangis-nangis? Kayak aku, Kang. Ono apa? Sik tas saiki mangono kedadean gone omah, Kang. Dadian apa, eh? Ono apa? Bapak ditekani ambek wadeng, Kang. Karepe iku jaluk aku. Bareng ngono bapak gak oleh dadak wadeng iku mang ngomong jaluk sawah nek sawahe jangan ditanduri tebu. Bapak yo nolak, Kang. Wadeng kok nyeneng kurang ajar, wong. Wadeng mulai Kang dadak londo teko rono Kang. Gak urung bapakmu digawa nang tangsi mbah bangsa londo yo. Iki sapa iki? Heh. Londo iki. Lho. Mosok tanggling kene karo aku. Sopo iki? Ya apa? Jojo. Aku lak yo munawar. Lho, war. Lah kok sampe awakmu pakaian ijo-ijo iki ape lapo kok? Iki sapa nangis? Lho, Santi. Iki sapa sih Kang? Lho, aku Kang Munawar. Iki mau nawarkan caku ya, wis gak perlu nangis. Kok macak koyo ngene? Sampak aku macak ngene iki tak critani, Dik. Biyen nanane wong tuaku mati kon lak yo eling sih. Heeh. Matine wong tuaku iki dilebokno kotak sing dipaku. Dadi matine iki gak mati krono alat tapi dipateni karo londo. Lah iki aku bales dendam. Mulane aku sampak dadi soro dadu iki nyate dadi mata-mata aku iki. Oh, jadi kepingin merui ya apa karpi londo ini? Ya apa londo, anak sing anak daerah Probolinggo Pasuruan gini, karpi ya apa karo penduduk anak di tanah Jawa gini. Tapi terus karpi londo ya apa? Apa perlu dino iki golek aku banyak? Loh, jelas. Iki moncopat negara wis podo dibelinyi kabeh, nek jangin nyekel Sutejo. Nah terus kabare bapak nih Santi mau poro apa? Loh, iki ngene. Iki digawa nang tangsine londo. Mm-hmm. Wis diajar kaya raja kaya nek perlu dipateni. Oh ngono. Aja kesen. Ayo londo. Bojone lur. Lho, yuk. Kang kok kebangetan Kang Wongso sampean Kang di seret kaya blara Kang Montok. Lha apa Yuri kok tetangisan iki? Wala dek, awakmu tadi. Ya dek kebeneran nek ngono dek wadeng aku dalok tolong para awakmu, kakangmu dikonang tang sampe londo dek. Bujuri kau itu coba manut aku gak sampai kaya ngono lakon. Saiki bujuri kau itu tumekaning pati. Tumekaning pati dek. Iya. Walah Kang, kok kebangetan penotego temen Kang. Lah yo dek, dek teko temen ninggal no anak ebare aku. Yuk. Senajan to kakamu itu tumekaning pati. Aku ado melo mati tinimbangane urip kaya ngene. Kleru. Ola pong mati kok dieloki. Riko nek kena tak hitung mesti enak, tapi nek gak kena mesti ciloko. Ciloko sing yo opo sede, maksudmu lak durung ngerti tayu iki. Ngene. Nek meno gak manut aku gak urung ngalami lelakon koyok bojo men. Meno gelem sik tak rapi. Awakmu iku ngarepno aku tadi. Iya. Ngene dek, yuk gak keberatan. Yuk gelam-gelam ae tapi ya apa aliku nglakoni sedek. Apa? Wadeng jagoane desa iki. Anakku didelok parek penduduk ya gak apik, Dik. Nek tak jaluk poko niku sing eling, Dik, nek iso kok aku iki rewang-rewang ana apa? Aku iki nulung. Nek gelem sing tak tolong, nek gak gelem ya gak apa-apa. Aku pamane gak gelem ate kok pateni ta, Dik. Iya, duduk aku tapi mesti matine timbang orane. Iya, Dek, nek kon duwe kekarepan kaya ngono, yuk pasrah pati urip apa jarene kon ae. Ah, lak ngono. Lah nek panjen wis sanggup, mulai dino iki ojo pisah mbare aku. Iya, Dek. Sebab nek pisah mbare aku, londo iku ngira riko nyusun kekuatan, mesti cilok. Iya, Dek. Melok aku. Iya. Sak paranku. Kudu ditutup ya. Iya nuruti karo. Ayo saiki melu aku nyang tangsi. Iya iya Dek, ayo Dek. Ya. Kene numpak gegere iki. Sing mburi kene. Iya iya Dek. Ya. Ah, ini bagaimana Kapiten? Ah, mau apa itu Munawar sudah mungar dari sini? Apa? Bicara apa itu? Mungar itu? Sudah berhenti jadi Belanda. Oh, melarikan diri. Iya. Ya, tidak apa. Itu bahaya, Kapiten. Tapi kalau ketemu di mana jalan, mesti saya tembak. Tapi Tuan Kapten. Tapi. Aduh. Sabar, pelan-pelan saja bicara. Ah, sudah Tuan Kapten. Minum, kasih minum dulu. Coba. Ah, sudah Tuan Kapten. Kasih minum dulu. Ini coba. Saya sudah datang ke keraton. Iya. Sudah datang di Lurawongso. Wah, cilaka Lurawongso tidak bisa jalan. Tapi saya paksa supaya mau bekerja sama Tuan Kapten, sama betul, Belanda. Betul, ya. Wah, dia mokong, Tuan. Terpaksa saya naik darah, Tuan. Hmm. Saya tempeleng, saya seret. Terus saya seret semua orang-orang Belanda. Dari jalan mati, Tuan. Mati. Betul. Sudah, Wongso sudah. Wongso sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Tidak juga. Apa-apa, Wongso. Nah, ini sudah. Amit. Tuan. Masuk. Wah, nah ini gini aku balik, Tuan. Ada apa? Aku laporan. Sak marine Nur Bidin nyeret Wongso iya. Ke keraton. Dadak Bambang Sutejo ngamuk saiki. Ngamuk. Amit. Waduh. Ndoro, yo nopo niki? Ndapa? Ono apa? Wah. Ono apa? Sutejo ngamuk. Napa? Akeh tegal tebus sing njombong pabrik-pabrik. Iya apa iki? Sutejo ngamuk. Iya. Padu dorong lagi Tuan. Sutejo ngamuk Tuan. Ah, itu bagaimana ini? Cocok kepare omongku. Teman nah, apa? Betul kalau begitu. Saiki ora perlu ngomongno Sutejo. Sing penting carane nyekel Sutejo. Lah, carane nyoba-nyoba dik. Bagaimana caranya mekeng Sutejo? Nek manut tatan aku. Iki dipancing di anakno balap jaran. Ya apa? Nah, ya bagus. Nek wis ngono areke mesti ngleboni. Lah nek wis ngleboni engko aku musuhe. Lah iya. Tapi kan sudah ya daftarkan. Namanya siapa yang daftarkan? Loh iki perlu dianakno. Engko dhewe mesti daftarno. Lah perlu ditong gawe iki lek ngono. Iya, Ra. Setuju ta, Ra? Setuju. Lah nek setuju, antum gawe nyebaro swara nek menit dianakno balap. Ya sama. Apik. aku krungu kabar lek pancene dina niki no alun-alun Pasuruan nganakno balap jaran gedhen-gedhenan. Aku ngerti. Wong-wong Londo kepingin nyekel Bambang Sutejo. Yo, tak niati tak kajati, gak bakal mundur. Tak tekanani. Kebeneran Londo padha nglumpuk. Nek pancene padha nglumpuk, oh, aja takon dosamu Londo. Iya, ya, yes, yes, ya. Apa calon-calon sing melok balapan iki wis kelompok kabeh ta? Apa di absen satu persatu? Iki tak absen rungokno. Lurah Telocor. Mboten. Grati. Mboten. Gondang Legi. Pandaan. Randu Pitu. Lurah Raci bareng wis ono iki. Kali Anyar. Ya wis. Toto-toto ya. Hai sapa iki? Sapa iki? Aku Bambang Sutejo. Ada apa? Aku melok ngeleboni balap jaran nih. Oh, masuk dia. Ate melok balap jaran. Kalau jaranku putih, jaran Ndi. Putih, mayang seteo. Iko jaran. Iya, iku jaranku. Oh iya. Tejo. Iya. Sak jane pendaftaran iki wis ditutup. Tapi nek kon mekso, iya tak lilani. Cuma ono sanksi nih. Karepmu. Nek peno menang oleh hadiah, tapi nek kalah, diketok gulumu ya. Ya wis, sembarang aku gelem. Wani temen. Ora trimo iku tok lho ya. Terus. Kejaba iku jaranmu dirampas. Gak apa-apa. Wani. Ya wis, gak apa-apa. Ayo wis. Betul. Loro. Kula mawon sing damel jokine. Oh iya. Jaran diku kula cekel, kula mawon sing jokene iki. Kula deke arene. Diku sukane opo-opo. Ayo. Ayo. Ya. Iya. Ya kok. Menang jaran putih jenenge Mayang Seto. Jenenge jokine Bambang Sutejo. Arek tekuk ereng-erenge Gunung Bromo. Nah, Bambang Sutejo wayahe nampa hadiah tekuk londo. Munggah nyang panggung kehormatan. Naik. Cepat naik. Wis saiki lek panjane jaranku sing menang, aku lah dia saka bangsa Londo ndi hadiah. Iya. Nak, sapa iki? Bambang Sutejo. Kuduna nak kone iso aja munggah nang panggung, nak, temen. Wedok-wedok melok-melok eh. Kuduna temen yo nak yo, yo temen. Nyoh iki hadiah. Londo 1 2 3. Mati kok. Mati. Sarene dulur tunggal guru karo anakku Santi. Loh, kaliwat ayaku tetep bare adekmu Santi ya nak Bambang Sutejo wis gak sampe niku tiyang suku Santi. Iya. Loh. Aduh. Aduh mati. Londo gak kene disabar. Ayo, londo niki lho, Bambang Sutejo. Ya ajak lho. Sing mati dadak duduk Bambang Sutejo. Tapi tilasane lurah wongso bangsat Bambang Sutejo. Ayo, waden. Kon kepethuk bare aku saiki. Ayo, keturutan saiki dep-depan padha lanang ya. Pancen iki sing tak arep-arep kapan boyo kuso arep karo rik. Oh, kesuwen iya. Iya. Mati ta nang. Ayo, Londo. Ayo maju. Kurang ajar kan. Oi, jangan lari. Ambelas. Ayo iki Londo. Ya. Santi. Kang. Oh. Santi, Jo. Ndi menawa. Wis. Kon tak kandhane sok kaget. Wong tuamu temekane pati, Sir. Pak Didik. Wis gak perlu nangis. Wis percuma direwangi sedih-sedih. Lah ya sik Kang. Ya apa Dik iki? Wis saiki ngene. Iya iya. Ayo dimesisakno. Ojo leren teko kene ae. Mesisan wong tuamu mati saka tangane Londo, wong tuaku ya mati saka tangane Londo. Ngono ta Kang? Uga wong tuane Munawar mati saka tangane Londo. Saiki Munawar mlayu ngetan. Nang darah Pasuruan Rejoso ngopak gaen rusuh. Nek aku perlu Banyuwangi tak gawe Karangabang. Lah saiki Santi kon ngidulo. Iya Kang. Wonorejo Lekemar sampe tutuk Lawang. Nek perlu sampe tutuk Malang, yo. Iya Kang. Lah aku tak ngulon nang Bangil, Gempol, Japanan, Mojosari, Mojokerto sampe Jombang. Wis, andum selamat ya. Hei, Londo, ayo iki lho Bambang Sutejo. Londo, iki lho Santi arep. Hei, Londo. Kowe kok mati teko tanganku. Ya, ya. Hei, Londo. Ambang Sutejo, mungkut sakit.